Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin fi dinillahi dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis yang ke-364 ya, dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kisah bahwasanya beliau ketika itu diundang makan oleh seorang sahabat dan beliau berjalan bersama para sahabatnya ke tempat undangan tersebut. Ketika sedang berjalanan, ya, cucu beliau Husain bermain di jalan. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat jalannya di depan para sahabat yang lain, kemudian membentangkan tangannya, ya, hendak menangkap cucunya tersebut. Sesekali cucunya lari ke sini, lari ke sana, ya, ya, seperti Rasulullah mengajak bercanda cucunya tersebut, sehingga Rasulullah berhasil atau memeluknya atau memegangnya. Kemudian menaruh atau memegang salah satu dari kedua tangannya di dagunya dan tangannya yang lainnya di kepalanya, sambil memeluknya dan menciumnya. Setelah itu Rasulullah bersabda, Husainun minni, Husain adalah dari aku, wa ana minhu, dan aku juga darinya. Ahabballahu man ahabbal hasana wal Husain. Ya, ini adalah isyarat bahwasanya kita diperintah untuk mencintai Al-Hasan wal Husain. Tetapi ingat, kecintaan kita kepada cucunya, ya, karena ini sifatnya kita sering terlalu banyak, ya, pemahaman Syiah yang membela mereka, membela Ahlul Bait, sehingga sepertinya kita kayak gimana gitu. Padahal lain masalah, ya. Permasalahan Syiah dan juga akidahnya dan juga keyakinan-keyakinannya yang menyesatkan, ya, kita tidak boleh meyakininya dengan seperti yang mereka yakini. Adapun yang benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga dari hadis-hadisnya yang sahih, ketika di sini dikatakan man ahabba atau ahabballahu man ahabba al-Hasan wal Husain, maka kita pun bahkan dijelaskan oleh para ulama mengikutinya, ya. Mengikuti anjuran atau bimbingan beliau. Sibtani min al-asbat. Keduanya adalah cucu yang mulia dari keturunan-keturunan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita sudah sampai bahwa dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Fatir ya. Surat Fatir ayat ke-32 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umatnya ini ya umat-umat beliau yang betul-betul mengikuti jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tingkatan ala ikhtilafi mustawayatihim. Jadi artinya bahwasanya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali ini pun yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengikuti warisan yang mulia ini, yang mahal, yang berharga dan yang mahal harganya, yakni Al-Kitab was-Sunnah al-Mutahharah, di mana Allah Taala mengkaruniakan kedua kenikmatan ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah SWT yang dimaksud adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami telah wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka umat-umat yang kami wariskan Alkitab, zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Dan di antara mereka juga ada yang muqtasid, pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka juga ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Fa'atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam hum hadhil aqsamis salasati. Fa'atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam hum hadhil aqsamus salasatu. Maka pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka adalah yang ada dalam pembagian yang tiga ini. Mereka adalah dalam pembagian yang tiga ini. Dan kemarin sudah kita baca yang pertama. Apa yang pertama? Di situ dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, yaitu yang paling bagusnya, yaitu sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka intinya ya, baik orang-orang pertama ataupun yang terakhir, mereka senantiasa menegakkan dengan faraid wal wajibat, menegakkan yang wajib-wajib dan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang al-mandubat wal mustahabbat bimastata'a. Jadi tidak hanya al-faraid, al-wajibat, tetapi mereka juga menambah, mengejar. Bagaikan orang yang berlari, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang mustahabbat. Terus ditambah dengan al-mustahabbat. Jangan tidak semangat dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Ya. Tetapi senantiasa dia berupaya semaksimal mungkin. Sunnah-sunnah apa yang pernah dilakukan atau pernah diajarkan oleh Rasulullah, dia lakukan sedikit-sedikit. Dia kumpulkan amalan tersebut untuk diamalkan. Tapi juga jangan sampai mengerjakannya cuman di awal waktu atau hanya sekali kesananya tidak lagi. Tapi dawam terus ya. Dikumpulkan satu poin sunnah apa dan sebagainya dikerjakan dan terus diamalkan. Selain itu juga jauh dari hal-hal yang diharamkan. Al-muharramat wal makruhat. Nah, inilah jenis asnaf, sins, golongan yang pertama ini. Mereka adalah yang sabiqum bil khairat. Wal qismu tsani, bagian yang kedua atau golongan yang kedua, dalla alaihi qaulullahi ta'ala, yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala di surat yang tadi, di ayat yang tadi apa? Wa minhum muqtasid. Di antara mereka, orang-orang yang telah kami wariskan Alkitab, ada yang muqtasid, yakni sedang-sedang saja atau pas-pasan. Maksudnya bagaimana? Wal muqtasidun kama arrafahum a'immatul ilmi, sebagaimana yang ditarif, yang didefinisikan oleh a'immatul ilm, bi annahum man qamu bil faraidi wal wajibat. Yani orang-orang yang menunaikan fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban. Walam yuqaddimu syai'an minal mustahabbat. Tetapi tidak tidak menunaikan, walam yuqaddimu, tidak maju, tidak datang, tidak mengajukan sesuatu pun dari yang mustahabbat. Walam yuqaddimu syai'an. Tidak mengajarkan sesuatu pun dari yang mustahabbat. Hanya yang faraid-faraidnya saja. Wabta'adu anil muharramat. Mereka jauh dari yang haram-haram. Mereka menjauhkan diri dari yang keharaman. Menunaikan kewajiban. Tidak mengajarkan al-mustahabbat. Mereka meninggalkan keharaman-keharaman. Ini adalah jenis yang muqtasidun. Faha'ula humul muqtasidun. Lahum manazilun rafi'ah. Jenis yang seperti ini pun memiliki tempat yang mulia. Karena apa? Intinya adalah kewajiban yang mereka kerjakan. Jadi pas-pasan, ya. Pas-pasan. Ya, tidak lebih lagi, ya. Yes. Jadi masih yang aman lah. Masih dia dalam posisi yang aman. Dan ini pun tetap dihormati karena Allah inginkan yang demikian. Manazilun rafi'ah walakinnahum, akan tetapi mereka lam yasilu ila darajati sabiqin al-muqarrabin. Mereka tidak sampai ke derajat yang dikatakan as-sabiqun atau as-sabiqin atau fastabiqum bil khairat tadi. Tidak sampai sana. Ya, ada batas di situ. Kalau sins yang pertama, ya al-qismul awal paling tingginya. Biasa bikum bil khairat, al-faraid, al-mustahabbat, al-muharramat. Ya, dikerjakan semua. Dalam artian al-muharramat dijauhkan, dijauhi. Wal-makruhat. Al-muharramat wal-makruhat. Ya. Jadi yang al-faraid, kewajiban, as-sunnah, al-mustahabbat. Ini dikerjakan. Kemudian di bawahnya itu. Yani, ya. Sebelum sampai ke yang al-muharramat, di situ ada al-mubahat, ada al-makruhat. Ya, ada al-makruhat. Bisa jadi al-mubahat tidak banyak dia kerjakan karena melalaikan. Kemudian yang al-makruhat yang dibenci atau juga al-muharramat ini betul-betul ditinggalkan semuanya. Adapun yang ini tadi lam yasilu ila darajati sabiqina al-muqarrabina allazina taqaddama wasfuhum. Yang sudah jelas, yang sudah lewat penjelasannya. Wal qismu tsalis. Adapun jenis bagian yang ketiga min atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun termasuk dikategorikan sebagai pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zalimuna li anfusihim. Mereka menzalimi diri-diri mereka. Bagaimana gambarannya? Wa humul ladzina khalatu amalan salihan wa akhara syai sayyian. Jenis yang ketiga ini di antara hamba-hamba Allah SWT yang tetap dikatakan termasuk dalam kategori diwarisi Alkitab pada mereka, mereka zalim kepada diri-diri mereka. Gambarannya mereka adalah yang mencampuri khalatu amalan salihah, tercampur di hidupnya itu, dalam kehidupannya, kesehariannya, amal-amal yang baik dan amal-amal yang jelek. Amalan yang jelek, amalan yang baik, dan yang lainnya amalan yang jelek. Wa asrafu ala anfusihim fil ma'asi, dan mereka melampaui batas dalam atas diri-diri mereka dalam kemaksiatan. Ma'a tauhidihim, masyaallah ya. Bersama tauhid mereka, bersama ya perbuatan qalb mereka, yakni mentauhidkan mereka, ketauhidan mereka kepada Allah Taala, wa iqamatil faraid, dan juga bersama pula penegakan kewajiban-kewajiban. Walakinnahum asrafu ala anfusihim fi iqtirafis sayiat. Sekali lagi, tetapi mereka melampaui batas atas diri-diri mereka dalam mengerjakan kejelekan-kejelekan. Iktiraf, yakni apa, mengerjakan, melakukan, ya, menjalankan. Fahaulai amruhum ilallah ya azza wa jalla. Kalau mau selamat, ya jangan yang seperti inilah. Artinya kita berupaya, jangan menunda-nunda, jangan menggampang-gampangkan, tetap kita berupaya untuk di level yang pertama. Karena seperti ini gambarannya. Fahaula amruhum ilallahi azza wa jalla. Mereka ini ya sudah di ambang batas paling tingkatan yang rendah dari level aman. Mereka ya perkara mereka adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum tahtal masyiah, dikatakan apa? Orang-orang yang ma'asi dari kalangan Ahlussunnah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan terjadinya? Nanti di yaumil kiamah. Ya kalau di sini mungkin bisa jadi kadang disegerakan ukubahnya, kadang ditunda, kadang diulur. Istidraj, terus biarin aja. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai merasa tenang dengan dosa-dosa dan sebagainya. Harus kita cepat cabut dari keadaan yang demikian. Karena ini nanti ketika di yaumil kiamah tahtal masyiah, insyaallahu ghafara lahum dzunubahum walam yudkhilhumun naro abadan. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dan tidak dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Wa adkhalahumul jannata ma'addakhilin, dan akan dimasukkan ke dalam surga bersama yang sudah masuk. Wa insya'a, kalau Allah kehendaki juga, makanya ya hati-hati, jangan sampai kita nanti gampanglah, nanti juga kita diampuni kok sama Allah. Tenang saja, kan ada pembahasannya. Insya'a ghafarallahum wa insya'a adzabahum. Loh, kok enak sekali. Masalahnya adalah kita belum tahu bagaimana. Apakah kita nanti kebablasan, na'udzubillah, atau justru yang tadi. Zalimul nafsih yang pas-pasan sekali, yang sudah hampir ke, apa namanya, angka merah gitu ya. Kalau misalkan rapot, 5,5, udah mau kalau 5,4. Kalau 5,5 masih biru, 5,4 udah merah. Itu dalam hitungan manusiawi seperti itu. Seandainya Allah kehendaki, Allah akan azab mereka dengan qadri ma janau minal kabairi aqwaliha wa af'aliha. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab mereka dengan sebatas dengan kadar apa yang mereka telah hasilkan. Apa yang telah mereka peroleh dari atau mereka perbuat dari dosa-dosa besar, baik itu perbuatannya, baik itu perkataan-perkataannya ataupun perbuatannya. Ini Allah bersihkan dulu dia dosa-dosanya, diazab di api neraka. Siapa yang mau betah di sana? Ya, digambarkan yang namanya api neraka itu dalam surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Tidak hidup, tidak mati. Tidak mati, tidak hidup, tersiksa. Sudah hangus, sudah hancur badannya, hidupin lagi. Dan ketebalan kulitnya itu bukan ketebalan kita yang cuma berapa mili kulitnya. Dibikin tebal nanti itu supaya bisa apa? Liyadzukul azab, supaya merasakan azab. Ya, jangan coba-coba kita bermain-main api dalam masalah ini. Api di dunia merah warnanya, kuning, mungkin juga biru atau putih. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, api di sana itu warnanya hitam, lebih hitam daripada aspal. Wallahi demi Allah, kita belum pernah lihat api yang berwarna hitam. Api putih kita lihat api ketika mengelas. Api biru kita bisa lihat api di LPG. Api merah, api yang dibakar dari kayu bakar dan sebagainya, atau dari minyak tanah. Tapi yang warna hitam nanti di sana, yang panasnya itu nggak terbayang lagi. Itu apa namanya? Jangan coba-coba, ya. Tidak ada istilah seperempat hari, tidak ada istilah setengah hari. Yang ada adalah satu hari. Satu harinya bisa kita hitung. Baca sendiri di Al-Qur'an Al-Karim dan keterangan-keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa lamanya di sana. Jadi kita tentu harus jangan maulah seperti itu. Harus kita berupaya untuk fastabiqul khairat, sabiqum bil khairati biiznillah. Wa yakunu ma'aluhum wa masiruhum ilal jannah. Namun demikian, ya, keadaan mereka nanti akhirnya, finalnya, akhir kembalinya adalah ke surga juga. Wal maqsudu annal anwa'a tsalatsahum atba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari tiga macam ini adalah mereka adalah pengikut-pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap ya, kita pun tidak boleh melampaui batas kelompok yang ketiga ini, kafir selama-lamanya dan sebagainya. Tidak juga. Selama dia tidak melakukan kesyirikan dan juga dia masih muslim, itu akan dikeluarkan dari api neraka walaupun imannya itu sebesar khardalah, sebesar apa namanya biji sawi ya, min khardalin atau tepung, sebesar biji tepung atau sebesar biji zarah sekalipun, sekecil apapun akan dikeluarkan keimanannya dari api neraka. Walakinnal fadla wal farqa bainahum huwa kama salafa dzikruhu an ahli ilmi. Akan tetapi keutamaan dan perbedaan antara mereka level 1, level 2, level 3 yakni jenis-jenis orang ini yang sabiqun bil khairat, sabiqun al muqtasid, muqtasidun wa minhum muqtasid dan juga zalimul nafsih, itu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dari ahli ilmi. Sabiquna muqarrabuna fi a'malil manazil. Sabiquna muqarrabuna, mereka terdepan ya, mereka maju, mereka mendekatkan diri dalam kedudukan yang paling tinggi. Li'annahum qamu bi'awfaril a'mal. Karena apa? Orang-orang yang ini berusaha untuk seluruh amalan dikerjakan. Masya Allah. Ya. Tidak pernah lelah. Jangan seperti hanya kayak anak kecil saja yang usianya 2-3 tahun, gak pernah lelah. Tapi gak pernah lelahnya itu karena bermain. Gak pernah dia mengenal lelah. Ya, terus bermain terus. Muter terus yang namanya anak kecil. Nah, kalau sudah usia tua, tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita seluruh amalan bisa kita raih semuanya. Kita bisa mengerjakan semuanya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Masya Allah. Ya, ini waktunya itu barokah namanya. Itu yang pertama. Wa muqtasiduna wahum ashabul yamin. La tamassuhumun naru abadan. Orang-orang yang muktasid, orang-orang yang pas-pasan, yang sedang-sedang saja, ya ini mereka-mereka adalah kelompok kanan. Kelompok kanan tidak disentuh api neraka selama-lamanya. Walahum manaziluhum wa in kanat aqall min manazilis sabiqin al-muqarrabin. Dan mereka memiliki manazil, yakni posisi-posisi, tempat-tempat, walaupun kurang dari tempat orang-orang yang posisi-posisi yang as-sabiqin al-muqarrabin ya. Jangan, tidak disamakan. Ya, aqallu min, lebih sedikit dari yang pertama. Ghairu annahu man dakhala jannata la yara anna ghairahu afdalu minhu. Nah, masyaallah, ini luar biasa. Ini kehebatannya orang-orang yang masuk surga. Ghairu annahu, sekalipun begitu, orang yang sudah masuk surga tidak melihat bahwa selain dirinya itu lebih mulia dari dirinya. Tidak ada rasa hasad. Wah, kamu di hotel bintang berapa, kemudian saya pengen ke sana. Tidak. Dia merasa ketika dia dimasukkan ke dalam surga, walaupun surga yang, Masya Allah, surga yang, ya artinya derajatnya itu kan bertingkat-tingkat. Kalau derajat itu, kalau misalnya surga itu darajat ke atas, bertingkat-tingkat. Kalau nar, ad-darokat, perbedaannya gitu. Kalau surga darajat, tingkatan sampai antara satu dengan yang lainnya, seperti langit dan bumi, jauhnya. Adapun kalau di neraka darokat pakai kaf, yakni turun ke bawah. Turun, semakin turun semakin mengerikan azabnya. Semakin pedih azabnya. Adapun surga semakin tinggi semakin Masya Allah. Ya. Tetapi walaupun begitu, orang yang sudah masuk surga dikatakan la yara anna ghairahu afdalu minhu. Dia tidak melihat orang yang lain itu lebih mulia darinya. Dia sudah paling enak gitu. Dia sudah paling top kenikmatannya itu. Bagaimana tidak? Kehidupan yang selama-lamanya, bidadari, Masya Allah. Ya kan? Mau tidak bidadari? Ya, harus mau. Ya, harus punya. Apa namanya? Semangat untuk seperti apa sih? Nah, gitu ya. Makanya kita manfaatkan. Kita belum pernah ketemu bidadari. Belum pernah ketemu berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan para sahabat, orang-orang soleh dan sebagainya. Dan juga apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka kita jangan sampai salah memilih hidup ini agar jangan sampai hidup yang sia-sia dan tidak berguna. Sehingga itu tadi, gambaran orang-orang yang masuk surga, dia tidak melihat bahwa selain dirinya itu lebih mulia. Dia sudah paling enak, sudah paling kenikmatan yang paling tinggi-tinggi sekali. Wala yahzan ala darajati dala darajatin fatatsu. Dia tidak sedih. Ya, sifat yang lainnya, dia tidak sedih terhadap tingkatan yang dia tidak kena, dia tidak dapatkan. Misalkan ketika dia tidak dapatkan Jannatul Firdaus, dia tidak sedih karena dia merasa ini sudah paling utama dan yang dia dapatkan itu tidak ada yang lebih mulia dari dirinya sendiri. Itu digambarkan. Li'anna Allah azza wa jalla qad a'tahu mayughnihi wa yakfihi wa yurdihi. Kurang apa ya? Jadi kurang apa sudah? Karena Allah taala sudah memberi kepada dia apa yang sudah mencukupinya, sudah meridhoinya dan memenuhi kewajiban kebutuhannya. Ini sudah kenikmatan yang sangat tinggi. Sampai-sampai digambarkan orang yang paling miskin di dunia, ketika dicelupkan ke dalam surga, ditanya, pernahkah kamu merasakan kesangsaraan? Enggak pernah. Padahal dia udah orang yang paling miskin, dikatakan. Orang yang paling miskin di dunia itu, katakan sebutkan orang apa? Ketika dia dicelupkan, sekali celupan di dalam surga, kemudian dikeluarkan, ditanya, kamu pernahkah kamu merasakan kesengsaraan? Belum pernah, karena dia sudah pernah merasakan kenikmatan setelah itu. Dan gambaran orang-orang yang di dunia itu paling kaya, paling nikmat, tetapi dia orang kafir, ketika dicelupkan ke dalam api neraka, ditanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Enggak pernah saya merasakan kebahagiaan. Ketika dia merasakan, dicelupkan ke dalam api neraka, dia sangat mengerikan sekali dan sangat tidak mengenakan sekali, tidak pernah kenikmatan yang pernah dia lewati itu, tidak pernah dia ada bekasnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya sekalipun surga yang mungkin derajatnya tidak seperti yang lain, tidak paling tinggi, tapi itu sudah nikmat yang luar biasa. Dan sekalinya masuk surga, tidak pernah dikeluarkan lagi. Tapi kalau orang yang masuk neraka, dicuci, dibersihkan, diazab, masih ada kemungkinan untuk dipindah ke surga. Tapi kalau sudah masuk surga, walhamdulillah itu adalah kesuksesan dan juga keberhasilan dan hayatul hayaw, artinya apa namanya, hayat kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Lahiya hal hayawan, yakni kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Adapun kehidupan di neraka, kehidupan yang tidak jelas, la yamut wa la yahya, tidak meninggal, tidak hidup, terus seperti itu. Sudah hancur badannya, sudah habis, hidupin lagi. Terus selama-lamanya. Wah, enggak enak. Betul-betul suatu perkara yang mengerikan sekali dan menyulitkan sekali, menyengsarakan. Wasalis az-zalimuna li anfusihim minhum man tajawazallahu anhum bimannihi wa karamihi. Yang ketiga, orang-orang yang zalim kepada diri mereka adalah yang dimaafkan oleh Allah Taala dengan kekaruniannya dan juga kemuliaan Allah Taala. Ini sudah kemurahan yang sangat besar. Ya, di dunianya dia berbuat kemaksiatan dan sebagainya, dan dia mencampur adukan tadi seperti itu, antara amal yang soleh, amal yang baik dicampur adukan, dan dia dalam keadaan seperti itu melampaui batas terhadap diri mereka. Tetapi dengan itu mereka masih ada tauhidnya, menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka yang jenis seperti ini Allah dengan keanugerahnya dan juga dari kemurahannya, kemuliaannya, diampuni, dimaafkan. Suma bi asbabin qaddamuha aw ma asabahum min masaib kaffarat dzunubahum. Kemudian dengan sebab-sebab yang lain yang mereka lakukan, dengan sebab-sebab itu atau apa-apa yang menimpa mereka dari musibah, dosa-dosanya menjadi terhapus. Wa minhum man yu'aqabahumullahu binnar biqadri ma janu. Dan di antara mereka juga ada yang disiksa dulu. Allah azab mereka, Allah ikob mereka, Allah hukum mereka dengan api neraka dengan sebatas apa yang mereka telah kerjakan. Walakin ma'aluhum ilal jannah. Tapi tadi dikatakan kembali mereka adalah ke dalam surga sebagaimana telah tetap dari nusus, dari nas-nas yang ada. Walianahum warasatun warasul kitaba wasunnata bisyahadatil Qur'anil Karim. Karena mereka adalah semuanya, walaupun jenis yang ketiga ini atau kelompok yang ketiga ini adalah zalim li nafsih, masih dalam koridor. Nah, masih dalam satu lingkaran pewaris apa-apa yang mewarisi Alkitab dan As-Sunnah yang suci. Sebagaimana yang telah dipersaksikan oleh Al-Quran Al-Karim. Thumma awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsihi, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bilkhairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Masih ada waktu 10 menitan lagi. Ada satu hadis yang cukup pendek ya. Tambahkan saja satu hadis ini. Bab yang baru. Mudah-mudahan penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marholi sudah mencukupi dan cukup panjang, dan bab yang barunya itu sedikit. Bab yang baru tentang qublatir rajulil jariyatas saghirata. Bab tentang bolehnya mencium seorang mencium al-jariyah. Apa makna al-jariyah di sini? Al-jariyah itu banyak maknanya kalau di kamus, di antaranya yakni al-fatah. Yakni pemuda atau pemudi maksudnya. Bisa juga budak, amah, ya, khadimah, pembantu, abdah. Bisa juga bermakna matahari, ya, syams. Bisa juga bermakna safinah, yakni perahu, kapal. Bahkan bisa bermakna ular, hayatun. Mana yang lebih tepat kira-kira dari mana-mana tadi, kurang lebih? Bab bolehnya seseorang mencium anak kecil, bukan anak besar, bahaya itu ya. Itu boleh kalau sudah nikah. Di sini maksudnya al-jariyah juga bukan budak. Ya, maksudnya di sini harus dijelaskan. Kira-kira mana? Sebab nanti di sini ada disebutkan dalilnya ya. Dari asar ya, itu anaknya masih kecil, belum tamyiz. Ya, batasnya tamyiz loh. Kalau balik sudah enggak boleh. Kita baca di sini haddatsana yani qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana asbaghu qala akhbarani bannu Wahbin qala akhbarani Mahramatu bannu Bukairin an abihi annahu ra'a Abdullah ibn Ja'farin yuqabbilu Zainab binta Umar bin Abi Salamata wa hiya ibnatu sanatain aw nahwahu. Sahihul isnad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya, telah menceritakan kepada kami Asbagh berkata, telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Ibn Wahab berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Mahramah Ibn Bukair dari bapaknya, siapa? Yani Bukair. Bukair sesungguhnya melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binta Umar bin Abi Salamah. Zainab anak Umar bin Abi Salamah. Dan dia, Zainab ini masih berumur 2 tahun atau sekitar itu. Nah, di sini jangan salah paham ya. Karena sudah siang, jadi jangan salah paham. Mungkin harus tidur dulu. Fi hadzal asar dalil. Ingat ya, 2 tahunnya ya. 2 tahunnya. Bukan 20 tahun. Nah, makanya sanatain. Fi hadzal asar dalil ala jawazi taqbilir rajulil ajnabiyya. Walaupun bukan mahram. Ya, masih balita. Di asar ini ada dalil bolehnya mencium anak masih kecil yang ajnabi. Dalam artian rajulil ajnabi di sini artinya yang bukan mahram. Seorang yang asing di sini bukan mahramnya kepada tadi masih anak kecil, balita yang masih kecil. Allati lam tasil sinat tamyiz, yang belum sampai umur tamyiz. Kira-kira umur tamyiz berapa? Ya, umurnya ya dia bisa membedakan ini api, ini panas, ini paku, ini bahaya ya. Dia sudah tahu ini bahaya, ini enggak bahaya ya. Masih sebatas itu. Tamyiz itu hanya bisa membedakan. Belum balik. Kalau sudah balik, sudah haid, dan seorang laki-laki itu sudah mimpi basah, maka itu sudah di atas tamyiz sudah. Ya, kabintis sanatain wasalas. Ingat batasannya. Seperti seorang yang berumur 2 tahun atau 3 tahun. Masih lucu-lucunya. Begitu juga yang perempuan masih boleh mencium anak laki-laki yang masih kecil. Ya. Wa nahwi dzalik. Dan juga kalau karena boleh mencium terus-terusan, nah juga enggak boleh. Ya, bahaya ini ada sesuatu pada dirinya. Ya. Mentang-mentang boleh masa semuanya dicium. Ya, harusnya kambing aja yang kemarin banyak dicium. Ya. Li'anna taqbilaha rahmah. Karena menciumnya itu bentuk kasih sayang. Ya, bukan syahwat. Di sini dikatakan walaysa syahwa. Kalau ada syahwat, sudah mendingan enggak usah. Sabar. Ya, sabar belajar. Suatu saat nanti antum akan dapat istri yang salehah. Doa sama Allah Ta'ala. Iya. Ini memang sudah jawabannya sudah luar biasa. Enggak usah ditanya saja sudah bahaya ini. Fala haraja fihi, maka tidak ada masalah padanya. Makanya di sini sarannya sedikit. Kalau banyak bahaya. Sedikit saja cukup ya. Sudah pengertian syekhnya itu. Karena yang diajarinya kebetulan juga syabab. Tapi masalah nanti panjang ya, masalah Syiah, Khawarij, kalian harus kuat di situ. Tapi urusan seperti ini nanti langsung praktek saja nanti. Ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca adalah bermanfaat dan harus betul-betul adil. Jangan juga ketika antum melihat ada seorang yang mencium dilarang ya, karena masih enggak apa-apa ya. Kecuali kalau hari ini ngelihat mencium lagi, besok lihat mencium lagi. Panggil saja sudah, ayo sini. Apa-apaan kamu gitu ya. Ya. Sudah belum ngerjakan PR-nya? Baik, ilahuna naktafi ilahuna, insyaallah. Sanawasin insyaallah fil liqa'il ati. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang mendatang biiznillah taala pada bab atau pada keterangan yang berikutnya. Di sini juga masih berkaitan dengan masalah babnya melihat masalah aurat dan sebagainya kepada muhrim. Ya, muhrim. Bahkan nanti ada yang lebih lembut lagi, mengusap anak yatim dan sebagainya. Ini juga adab-adab yang mulia. Bahkan ada juga memanggil anak kecil dengan ya bunayya. Ini berarti bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Jangan cung, apa? Lah, ya dengan kasih sayang, wahai anak. Bahasa Cirebon ya bunayya. Itu udah bahasa yang sopan sekali. Bahasa yang kena kelemah lembutan. Jangan yang kasar-kasar itu, aduh subhanallah. Akhlaknya baduy seperti itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.